permasalahan pembatal-pembatal puasa. Setelah kita sebutkan beberapa pembatal puasa, kita sampai pada yang kelima. Al-Khamis. Pembatal puasa yang kelima adalah khuruju damil haidhi wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Famata ra'atil mar'atu damal haidhi awin nifas aftarat. Maka kapan saja seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas keluar darinya, maka dia telah batal puasanya, membuatnya berbuka. Sehingga ini juga membatal puasa, keluarnya darah haid atau darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar disebabkan persalinan atau kelahiran. Sehingga wanita yang sedang berpuasa, kemudian di tengah puasanya keluar darinya darah haid, batallah puasa dia dan dia berbuka di siang tersebut. Kemudian wajib bagi dia, wa wajaba alaihal qada, dan wajib bagi dia untuk mengqada hari yang dia berbuka padanya. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang wanita, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu jika keluar darinya haid, jika haid dia tidak salat dan tidak berpuasa. Inilah pembatal yang kelima, yaitu keluar darah haid dan nifas. Dan permasalahan yang telah berlalu pada permasalahan sebelumnya tentang kepada siapa puasa itu diwajibkan. Di antara syarat wajibnya puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid dan nifas tidak terkena kewajiban as-shaum. Dan jika terjadi haid di saat puasanya, maka puasa dia batal dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang keenam, pembatal yang berikutnya, as-sadis. Niyatul fitr, niat berbuka. Niat berbuka. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaimun batala shaumuh. Maka barang siapa yang niat berbuka sebelum waktu buka puasa, wa huwa shaim, di saat puasanya, batala shaumuh, maka puasa dia batal. Wa illam yatanawal muftiran, walaupun dia belum melakukan pembatal puasa. Kenapa? Fa inna niyyata ahadu ruknai as-siyam. Karena niat merupakan salah satu dari rukun-rukun as-shaum. Fa idza naqadaha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuh. Fa idza qadaha, sehingga siapa yang membatalkan niatnya di saat puasa, qasidan al-fitr, dengan niatan berbuka, wa muta'ammidan lah, dia sengaja melakukannya, intaqadha siyamuh, maka puasanya batal. Di sini Syekh para muallif menjelaskan kepada kita, di antara pembatal puasa adalah niat berbuka. Perlu kita ketahui bahwa niat berbuka yang dimaksud beliau di sini adalah niat yang maknanya adalah al-azimah, tekad yang kuat tanpa ada sedikit keraguan padanya. Inilah an-niyah, sebagaimana telah kita bahas pada pelajaran yang lain, bahwa niat itu maksudnya al-azimah, tekad yang kuat tanpa ada keraguan sedikit pun. Bukan bisikan hati. Niat itu bukan hanya sekedar apa yang tersirat di dalam hati. keinginan-keinginan yang terbesit dalam hati tidak, atau keraguan-raguan antara saya akan batal atau tidak. Dalam hatinya dia mengatakan saya batal atau tidak. Ini belum niat. Niat itu sudah tidak ada kata lain kecuali batal. Niatnya adalah batal, tekad dia untuk melakukan batal puasa, maka dengan niat ini dia batal puasanya. Jadi yang dimaksud dengan niat bukan hanya sekedar was-was atau kata-kata yang timbul dari hati tanpa ada tekad untuk melakukannya. Inilah an-niyah. Sehingga an-niyah itu berpengaruh dalam amalan. Berpengaruh dalam amalan. Niat itu membuat amalan itu sah dan juga dia membuat amalan itu rusak. Niat membuat amalan itu sah atau merusak amalan tersebut. Hanya sekedar niat. Seseorang juga dia mendapat ajar disebabkan niat dia. Demikian juga dia mendapat dosa disebabkan niat yang ada padanya. Apa yang dimaksud niat? Maksud niat adalah tekad yang kuat tanpa ada sedikit keraguan dan tanpa ada ini niat. Tekad yang betul-betul kuat tanpa ada keraguan padanya. Sehingga jika seorang masih ragu antara berbatal atau tidak, maka puasa dia belum batal. Atau hanya keinginan-keinginan untuk batal, tetapi dia belum tekad untuk batal, maka belum batal puasanya. Sehingga dimaksud dengan niat adalah al-azimah, tekad yang kuat. Maka seluruh yang memiliki niat yang seperti ini, hakikatnya dia telah mendapat pahala atau dosa. Hanya sekedar an-niyah. Sebagaimana telah kita bahas dalam pelajaran qawaid al-fiqhiyah. An-niyah itu memiliki pengaruh dalam amalan kita dari sisi pahala dan juga dari sisi dosa. Orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, Allah tulis baginya pahala. Niat bukan hanya sekedar keinginan-keinginan yang terbesit saja. Niat betul-betul dia memiliki tekad untuk melakukan amalan saleh telah mendapat ajar. Sebaliknya, seorang yang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, dengan itu dia telah mendapat dosanya. Berbeda dengan ham, berbeda dengan ham atau yang disebut dengan al-khawatir di bawah tingkatan niat. Sehingga seorang yang meniatkan untuk berbatal, maka dia telah batal puasanya. Dia tekad untuk batal puasanya, seperti misalnya dia mau minum, mengambil air, kemudian dia ditegur temannya. Ittaqillah, kau mau batal puasanya? Akhirnya dia tidak jadi untuk minum, padahal dia sudah mau batalkan puasanya. Ini orang ini sudah memiliki tekad yang kuat, dengan itu dia sudah batal puasanya, walaupun dia belum melakukan membatal puasa. Hanya sekedar niat, maka dia telah batal puasanya. Niyatu syartun lisairil amal, biha salahu wal fasadu lil amal. Baik, kemudian yang berikutnya, as-sabi', pembatal yang ketujuh, ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam, limunafatiha lil ibadah. Dikarenakan murtad itu membatalkan ibadah. Waliqaulihi ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka akan gugurlah seluruh amalan-amalanmu. Yang dimaksud syirik di sini yakni syirik al-akbar, al-murtad, ar-riddah. Yang dimaksud dengan syirik yang menggugurkan amalan adalah syirik akbar, syirik yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka yang murtad dari agama di saat puasa telah batal puasanya dan tidak sah ibadah yang dia lakukan. Inilah pembatal-pembatal as-shaum. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala mustahabbatus siyam wa makruhatuh. Sunnah-sunnah puasa dan perkara-perkara yang dibenci di saat puasa. Sehingga bab yang ketiga ini terdiri dari dua permasalahan. Tentang sunnah-sunnah puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang makruh untuk dilakukan di saat as-shaum. Yang pertama kita bahas, al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, mustahabbatus siyam. Sunnah-sunnah puasa. Yustahabbu lis-shaimi ayyura'iya fi siyamihi al-umura at-taliyah. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan dalam puasanya hal-hal berikut. Yang pertama, as-suhur. Sunnah puasa yang pertama adalah as-suhur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat barakah. Ini sunnah yang pertama, as-sahur atau as-suhur. Para ulama sepakat bahwa sahur itu perkara yang sunnah berdasarkan dengan dalil hadis ini. Dan kata as-suhur dibaca dengan dua bacaan, dengan memdhammah huruf sin atau dengan menfathahkannya. As-suhur dengan memdhammahkan huruf sin, bacaan yang kedua dalam bahasa Arab juga dibaca dengan as-sahur dengan menfathah huruf as-sin. Adapun makna as-suhur dengan membemahkan huruf sin, maka maknanya artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk sahur. Sesuatu yang digunakan untuk sahur. Makanan, minuman itu disebut suhur. Hal yang digunakan untuk sahur itu disebut suhur. Afwan, ini kembali. As-suhur itu fi'l. As-suhur fi'l, adapun as-sahur, maka itu adalah makanan yang digunakan untuk sahur. Afwan, anak lalat. As-suhur, dengan mendhammah huruf sin, artinya adalah perbuatan. Perbuatan makan sahur. Perbuatan makan sahur. As-suhur. As-suhur dalam dhammah yang benar adalah as-suhur dengan dhammah sin, maknanya perbuatan makan sahur, perbuatannya disebut suhur. Dengan fathah adapun makna, jika kita membaca dengan harakat fathah pada huruf sin, maka makna as-sahur adalah sesuatu yang digunakan untuk sahur. Barang yang dimakan, sesuatu yang dimakan untuk sahur itu dengan memfathah huruf sin. Ini juga sama seperti kata at-tahur dengan at-tuhur. At-tahur maknanya adalah sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci itu adalah at-tahur. Adapun dengan memdhammah huruf ta at-tuhur, maka maknanya perbuatan bersuci. Demikian juga al-wudu dengan al-wadu. Wudu itu perbuatan. Al-wudu dengan mendhammah huruf waw, perbuatan wudu. Al-wadu adalah sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk wudu. Maka as-sahur sama seperti lafad-lafad yang tadi kita sebutkan. Dan juga sahur ini merupakan kekhususan umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Sahur, makan sahur itu merupakan kekhususan syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. sebagaimana dalam hadis. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar, rawahu Muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu, pembeda. Ma baina siyamina, antara puasa kita umat Islam, umat Muhammad, wa siyami ahli kitab, dan puasanya ahlul kitab, aklatus sahar, makan sahur. Sehingga makan sahur ini merupakan kekhususan umat Muhammad. Qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri, atau fis suhur boleh dibaca dengan fa inna fis sahur atau fis suhur. Fis sahur maknanya dalam makanan yang kita makan untuk sahur, adapun fis suhur dalam perbuatan. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu terdapat barakah. Wal barakah, makna barakah adalah kathratul khair min Allah, melimpahnya kebaikan yang Allah berikan dari Allah. Banyaknya kebaikan dari Allah. Itu makna barakah. Juga para ulama menyebutkan beberapa poin atau beberapa barakah. Di antara barakah-barakah puasa, yang pertama dan yang terutama yaitu ittiba'u sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah di antara barakah makan sahur mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalam mengikuti sunnah beliau terdapat padanya al-ajr, pahala dan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara barakah sahur yaitu menguatkan orang yang berpuasa, membuat kuat orang yang berpuasa jika dia sahur, sehingga tidak lemas di siang harinya, berbeda dengan orang yang tidak sahur. Dan juga di antara barakah dan sahur yaitu adalah bangun atau membantu untuk bangun di waktu yang utama. Membantu untuk bangun, membantu seorang untuk bisa bangun di waktu yang utama, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir atau akhir-akhir malam itu adalah waktu yang paling utama dalam satu hari, yang mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan doanya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang meminta ampun kepadaku aku ampunkan untuknya. Maka waktu yang paling utama adalah di akhir malam, sehingga di antara barakah sahur seseorang bisa bangun di waktu tersebut dan dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk melakukan amalan ibadah. Kemudian juga di antara barakah sahur disebutkan pula oleh para ulama yaitu menambah semangat orang yang berpuasa, menambah semangat orang yang berpuasa, berbeda dengan orang yang tidak sahur. Nah, kurang semangat puasa dia. Dan yang lain-lain dari barakah-barakah sahur. Jadi barakah sahur itu bisa maknawi dan bisa hissi. Barakah sahur itu bisa sesuatu yang maknawi. Apa maknawi? Yani ajr dari Allah. Dari hissi makna. Telah mengikuti sunnah. Dan juga dengannya dia telah menyelisih ahlul kitab. Dari sisi yang kedua, yaitu hissi, yang bisa dirasakan oleh badan, yang bisa dirasakan oleh kita, untuk menguatkan kita untuk di saat puasa semakin kuat dan semakin giat di saat as-shaum. Itulah barakah di antara barakah-barakah as-sahur. Qala wa yatahaqqaqu as-sahuru fi katsiri at-ta'ami wa qalilih. Dan telah teranggap, telah sah sahur itu dengan makan dengan makanan yang banyak atau dengan makanan yang sedikit. Maksudnya seseorang itu sudah sah, sudah teranggap dia telah makan sahur walaupun dia memakan makanan yang sedikit. Baik dia makan yang banyak atau makan yang sedikit di saat sahur itu sudah teranggap sebagai makan sahur. Walau bijur'ati ma, kata beliau, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan seteguk air, dia telah makan sahur. Dia telah melakukan yang sunnah. Kesimpulannya adalah sahur, memakan, baik makan banyak atau sedikit, intinya makan atau minum, baik jumlahnya banyak atau sedikit, yang penting dia melakukannya. Ini telah melakukan sunnah. Sehingga jika kita malas untuk sahur, paling tidak usahakan kita minum air yang dengannya kita telah mengamalkan sunnah ini. Thumma qala wa waqtu as-sahuri min muntashafi al-laili ila tulu'i al-fajr. Dan waktu sahur itu mulainya dari pertengahan malam terakhir, pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Ini pendapat yang pertama. Terdapat khilaf di antara para ulama, kapan waktu sahur dimulai, apakah di seluruh malam itu seseorang dikatakan sahur jika dia makan di malam hari. Terdapat khilaf sebagian mengatakan seseorang teranggap dia telah makan sahur jika telah setengah malam. Jika lebih dari lewat setengah malam, maka di situ dia teranggap telah makan sahur. Sehingga sebelum setengah malam, sebelum pertengahan malam, jika dia makan, itu bukan makan sahur. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dan di sana ada pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, bahwa waktu sahur itu adalah seperenam malam terakhir. Seperenam dari malam. Jadi malam, satu malam itu dibagi enam bagian. Seperenam yang paling terakhir, satu bagian dari enam yang paling terakhir, itulah waktu sahur. Itulah waktu sahur. Sehingga sebelum seperenam terakhir, itu belum waktunya sahur. Kenapa? Mereka mengambil dari kata sahur. Lafaz sahur dalam bahasa Arab itu diambil dari kata as-sahar. Sahur atau suhur itu diambil dari kata as-sahar, yang artinya akhir malam, yang artinya akhir malam. Jadi kata sahur atau suhur itu diambil kata as-sahar, yang artinya akhir malam. Sehingga yang lebih tepat, sahur itu diambil dari katanya, lafadznya itu diambil dari akhir malam. Berarti waktunya seperti makna lafadz tersebut. Waktunya adalah akhir malam, bukan dari mulai setengah malam. Sehingga waktu sahur itu adalah akhir malam, bukan dimulai pertengahan. Ini pendapat Allah alam yang lebih dekat. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan ini, yaitu bahwa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW, beliau selalu sahur di akhir-akhir malam, hampir mendekati waktu fajar. Tapi kemudian yang kedua, ta'khirus suhur. Di antara sunnah puasa yang kedua, yaitu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Li hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Zaid bin Thabit, qala tasahharna ma'a Rasulillah, yani di sini terdapat ada sahabat yang dihapus di sini, yakni Anas. Jadi hadis ini dari Anas. Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Kami sahur bersama Rasul alaihi salatu wassalam, "Thumma qumna ila shalah." Kemudian setelah kami sahur, langsung kami setelah itu salat subuh. Kultu, Di sini rawi hadis ini Anas. Jadi tadi an Anas an Zaid bin Thabit. Jadi an Anas an Zaid bin Thabit. Jadi meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Kata Anas radhiyallahu anhu bahwa Zaid bin Thabit berkata, kami, yakni Zaid bin Thabit, kata Zaid, kami bersama Rasul pernah suatu ketika sahur bersama, kemudian kami berangkat dan kami menegakkan sholat. Kultu di sini yang mengatakan Anas. Maka aku bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya ini, berapa jarak antara makan sahur dengan sholat subuh? Maka Zaid menjawab, qala khamsina ayah, jaraknya seperti sekadar seukuran bacaan ayat yang dibaca oleh seorang sebanyak 50 ayat. 50 ayat yang dibaca oleh seseorang. Itulah jarak antara waktu fajar dengan sahurnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. 50 ayat. 50 ayat ini tidak bukan ayat-ayat yang panjang dan bukan ayat-ayat yang pendek tadi, tapi sedang. Ayat yang pertengahan. Ini maksudnya di sini Zaid bin Thabit menyebutkan bahwa jarak antara makan sahurnya Rasul dengan waktu subuh itu 50 ayat yang dibaca oleh seseorang. 50 ayat yang dibaca oleh seseorang. Maksudnya adalah pendek, jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Sehingga ini yang lebih utama, ini yang lebih utama. Yang ketiga, sunnah puasa yang ketiga, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Menyegerakan al-fitr, berbuka. Fayustahabbu lis-shaim, maka disunnahkan bagi orang yang berpuasa, ta'jilul fitri, menyegerakan dalam berbuka puasanya. Mata tahaqqaqa ghurubasy syams, kapan saja setelah matahari itu telah benar-benar tenggelam. Kapan saja jika matahari telah benar-benar tenggelam. Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka di sini maksudnya adalah bersegera untuk membatalkan puasanya jika matahari telah tenggelam. Jika bola matahari itu telah tenggelam, hilang, segera langsung dia batalkan. Ini sunnah. Ini yang sunnah. Dengan apa saja yang ada di sisinya, makanan apa yang ada di dekatnya, jika sudah tiba waktu maghrib, terbenam matahari, langsung dia batalkan dulu puasanya. Jangan ditunda. Misalnya dia dalam perjalanan, masih di atas motornya, maka waktu maghrib tiba, berhenti, batalkan dulu puasanya. Itulah yang sunnah. Jangan ditunda. Ini yang sunnah, ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Bukan maksud menyegerakan berbuka itu sebelum waktunya berbuka, udah berbuka. Ini salah, bukan yang dimaksud ini. Sebelum matahari terbenam, dia sudah berbuka duluan. Ini batal puasanya. Maksudnya menyegerakan berbuka, yakni kapan saja dia mendapati matahari benar-benar telah tenggelam, sudah tiba waktunya, waktu berbuka, langsung dia membatalkan as-shaum. Qala fa'an sahl, tetapi seseorang misalnya dia ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, maka asalnya belum terbenam. Jika dia ragu sudah masuk waktu maghrib atau belum, jika ragu maka asalnya belum terbenam, asalnya adalah masih di atas as-shaum, belum berbuka. Tapi jika dia yakin bahwa matahari sudah tenggelam, maka di sini dia langsung berbuka. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam qala, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitr. Senantiasa manusia itu di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Setelah mereka menyegerakan buka puasanya. Juga dalam menyegerakan berbuka di sini terdapat faedah, terdapat banyak faedah. Di antaranya yang terutama yaitu tentunya mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terdapat ajar dan pahala di sisi Allah dengan mengikuti sunnah beliau. Dan yang kedua, faedah menyegerakan as-sahur, menyegerakan al-fitr, menyegerakan dalam berbuka, itu menyelisihi kebiasaan ahlul kitab. Menyelisihi kebiasaan ahlul kitab. Kenapa? Dikarenakan ahlul kitab, mereka itu berbuka di saat bintang mulai nampak. Di saat nampaknya, keluarnya bintang-bintang. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ad-dinu zahiran," senantiasa agama ini nampak, yakni kuat. "Ma ajjala an-nasu al-fitr," selama manusia itu menyegerakan dalam berbuka. "Li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhiruna," dikarenakan Yahud dan Nasara mereka itu mengakhirkan buka puasanya. Mereka mengakhirkan sampai tampaknya atau sampai terbitnya bintang, baru mereka berbuka. Maka kaum muslimin disyariatkan untuk menyelisihi ahlul kitab dalam banyak hal. Maka menyelisihi ahlul kitab itu merupakan ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan juga dalam menyegerakan al-fitr terdapat at-takhfif, meringankan ummah, meringankan kaum muslimin, meringankan umat Islam, sehingga agama ini dibangun di atas at-takhfif, terdapat keringanan kepada al-muslimin. Baik, kita lanjutkan. Qala ar-rabi' al-iftaru ala rutabat. Sunnah yang berikutnya adalah berbuka dengan rutab, kurma rutab yang setengah matang, belum matang. Fa illam yajid fatamarat, jika dia tidak mendapati kurma rutab, maka dia berbuka dengan tamar, kurma yang jenisnya tamar yang sudah betul-betul matang. Jadi kurma itu sebelum matang dia diistilahkan dengan rutab, tapi jika sudah matang maka istilahnya sudah berubah menjadi tamar. Maka berbuka yang sunnah adalah rutab, dengan menggunakan rutab. Fa illam tajid fatamarat. Qala wa an takuna witran. Di sini Syekh menyebutkan, atau pengarang di sini menyebutkan, bahwa disunahkan untuk makan kurma itu sebanyak bilangan ganjil. Tetapi ini tidak terdapat dalil padanya. Tidak terdapat dalil, tidak ada dalil bahwa yang sunnah dalam berbuka puasa memakan kurma sebanyak bilangan ganjil. Sebanyak bilangan ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya, tidak. Tidak ada syariatnya, tidak wajib dan tidak pula sunnah. Kita butuh dalil dalam mensyariatkan harus atau sunnahnya witr, bilangan ganjil dalam berbuka puasa. Tetapi yang disunnahkan seseorang untuk makan kurma dengan bilangan ganjil itu kapan? Di saat Idul Fitr. Di saat Idul Fitr sebelum dia berangkat ke musalla, maka di sini yang sunnah baru disyariatkan untuk memakan kurma sebanyak bilangan ganjil. Adapun pada buka puasa maka tidak ada dalil satupun yang menunjukkan hadis bahwa disunnahkan untuk atau Rasulullah SAW melakukan berbuka itu dengan makan kurma dengan bilangan ganjil. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Thaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam berbuka terserah kita makan berapapun kurma, 1, 2, itu sudah melakukan yang sunnah. Sudah melakukan yang sunnah. Kita mengawali buka kita dengan memakan tamar atau rutab. Ada penumpilangan ganjil, maka itu disunnahkan di saat sebelum berangkat hari raya Idul Fitr. Dalam sebuah hadis Karena Nabi SAW la yaghdu lissalah yawmal a'id hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. Dahulu Nabi, beliau tidaklah berangkat menuju salat a'id. Ini maksud a'id di sini, a'idul fitr. Sampai beliau makan kurma wa ya'kuluhunna witran. Disebutkan dalam lafaz hadis itu. Dan beliau makannya witr sebanyak bilangan ganjil. Qala fa illam yajid fa ala jur'atin min ma'in. Jika dia tidak mendapati kurma, maka hendaknya dia berbuka, mengawali bukanya dengan meneguk beberapa tegukan dari air. Li hadithi Anas, berdasarkan hadith Anas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu ala rutabat. Beliau berbuka, mengawali bukanya dengan rutabat. Qabla an yusalli, sebelum salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Dan jika beliau tidak mendapati rutab, maka beliau makan tamar. Fa illam takun, maka jika tidak, maka beliau hassa hasawatin min ma. Beliau meneguk beberapa tegukan dari air. Fa illam yajid syai'an, jika dia, ini hadisnya selesai dah. Nah, inilah hadis yang menunjukkan sunnahnya berbuka dengan makan kurma atau rutab. Fa illam yajid syai'an, tetapi jika dia tidak mendapati apa-apa. Maksudnya, dia tidak mendapati kurma, tidak pula dia dapat air. Dan tidak dia dapat makanan apapun. Fa illam yajid, nawal fitur biqalbih wa yakfihi dhalik. Jika dia tidak mendapati makanan di sisinya, di saat waktu maghrib, waktu berbuka telah tiba, maka hendaknya dia meniatkan untuk batal, untuk berbuka di dalam hatinya. Dan sudah mencukupi hal itu. Dikarenakan niat untuk berbuka, itu telah membatalkan as-shaum, telah membuat dia seakan-akan sudah berbuka. Wa yakfihi dzalikan, itu sudah cukup dengan meniatkan berbuka. Yang dimaksud niat di sini, dia tekad untuk berbuka, maka di sini sudah batal puasanya. Dan dia sudah melakukan al-fitr. Kemudian yang kelima, ad-du'a indal fitr. Doa di saat berbuka. Wa athna'us siyam, dan juga disyariatkan, disunnahkan doa di tengah-tengah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddu da'watuhum. Tiga orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, as-sha'imu hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua imam yang adil, doanya imam yang adil. Dan yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Sehingga diantara doa yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu doanya orang yang berpuasa. Maka disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa di saat puasanya, dan juga berdoa di saat waktu berbuka. Kemudian sebuah permasalahan, yaitu apakah di sana doa khusus sebelum berbuka puasa. Diriwayatkan beberapa hadis dalam permasalahan ini. Di antara doa yang disebutkan, diriwayatkan dalam hadis tersebut adalah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, atau doa yang Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dua hadis ini, atau hadis ini yang sering kita dengar, adalah hadis yang sangat lemah, sehingga sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga tidak disyariatkan baca doa Allahumma laka sumtu, karena tidak ada dalilnya, lemah hadisnya. Dan di sana ada hadis Ibnu Umar bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, beliau ketika berbuka, beliau membaca doa dhahabat dhama fabatalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Tetapi perlu kita ketahui, kapan kita membaca hadis ini dhahabat dhama, yakni ketika kita telah batal puasa kita, ketika kita telah membatalkan puasa kita, bukan sebelum berbuka kita membaca dhahabat dhamma. Jadi kita membaca dhahabat dhamma setelah kita membatalkan puasa kita, baru kita membaca dhahabat dhamma. Telah pergi rasa haus, Fabatalatil uruq, dan telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala itu menetap insyaallah, yakni menetap dalam amalan puasa kita. Nah, hadis ini disahihkan oleh sebagian ahlul ilm, sehingga yang mensahihkannya yang mensahihkan hadis ini dia beramal dengan hadis Dzahab adh-Dhama ini. Di sana ada yang mendhaifkan, sehingga yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga baginya tidak ada doa yang khusus dalam berbuka puasa, sehingga cukup dia mengucapkan bismillah. Ala kullin, ilah hadis atau hadis yang paling baik dalam berbuka puasa yaitu Dzahab adh-Dhama, yakni walaupun para ulama masih berselisih pendapat apakah hadis ini sahih atau tidak. Adapun hadis yang Allahumma laka sumtu, maka itu hadis yang sangat lemah. Adapun hadis yang minimalnya Dzahab adh-Dhama, maka di sini sebagian ulama ada yang mensahihkannya, sehingga berdasarkan itu disunnahkan kita untuk membaca doa tersebut. Namun ada pendapat yang kedua, yaitu yang menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, dan ini terjadi dalam perselisihan riwayat hadis, pembahasan ilmul hadis. Tapi itulah yang bisa kita bahas di malam hari ini tentang beberapa sunnah-sunnah as-sawm. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.